الله يدخل نياتنا في نياتهم وعاملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف ونهدي ثواب هذه الجلسة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة عيوننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواج سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وذريته أجمعين وكافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع علماء رسول الله وأولياء رسول الله وورثة رسول الله وأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين ثم إلى روحه خصوصا سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الحبيب علوي بن علي بن علوي خالق قسم ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب محمد بن علي صاحب مرباط ثم إلى روحه سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأسره وفرعه وتلامذته المنتسبين إليه وجميع أبنائه خصوصا الحبيب علي والحبيب علوي الغيور والحبيب أحمد الشهيد والحبابة زينب أم الفقراء ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب محمد بن علي مولى الدويلة ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب عمر المحبار والحبيب أبي بكر سكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر والحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدني وجميع إخوانه وأخواته ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب ثم إلى روحه الشيخ عمر بن مخرمة والشيخ سعد السويني ثم إلى روحه سيدنا الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب عقيل بن سالم الحبيب حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم وجميع إخوانه ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى عرشه والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب أحمد بن محمد صاحب شعب ثم إلى روحه سيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روحه قطب الأرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أسره وفرعه وتلامذته المنتسبين إليه ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب حسن بن عبد الله الحداد ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه علامة الدنيا والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد بن زين بن صميد ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب أحمد بن عمر بن صميد ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبيب علوي بن حسين بن أحمد الهدي الجفري ثم إلى روحه حبيبنا وشيخنا مقتدينا إلى الله الحبيب أبو بكر بن محمد الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والحبيب محمد بن حسن العطاس ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومشايخه ووالديه وتلامذته والمنتسبين إليه الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب خديجة والحبيب علوي وجميع أزواجهم والمنتسبين إليهم خصوصا جدتي مسن جدتي آمنة بنت الحاج مصطفى ووالديها وأخوانها وأخواتها وجدتي هند بنت إبراهيم الخليل وجدتي نور وجدتي رجوان وجدتي خديجة ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وأسره وفرعه وتلامذته المنتسبين إليه ثم إلى روحه الحبيب شيخ أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف وجميع إخوانه الحبيب السقاف والحبيب علي والحبيب رجوان والحبيب عبد الله وخالي عبد الرحمن من شيخ السقاف ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علي بن السقاف السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب أبو علوي بن محمد هاشم السقاف ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المحضار ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب محمد بن طاهر الحداد وجميع أبنائه الحبيب علوي والحبيب حسين ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل والحبيب حسين بن هادي الحامد براني ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس الأرباطان والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتان والحبيب علي بن حسين عطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان وأسرهم وفرهم وتلامذتهم المنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح جميع مشايخ سيدوكيري أجمعين خصوصا سيد سليمان سيدوكيري ثم إلى روح سيدنا الإمام ثم إلى روحه سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن علوي الحبشي وسيد الوالد الحبيب علي بن علوي الحبشي والحبيب أنيس بن علوي الحبشي والحبيب محمد فضل بن علوي الحبشي والحبيب مصطفى بن علوي الحبشي وجميع أخواتهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روحه الحبيب صالح بن أحمد بن هادي بن حسن بن عبد الرحمن السقاف وأخيه الحبيب هادي والحبيب عبد الله ثم إلى روحه أمي علوية بنت السقاف محمد بن باسل السقاف ووالديها وأخوها وأخواتها أجمعين وجدتي نور بن أبي بكر بن شيخ بن حسن وجدتي مسنة بن علوي بن شيخ جفري ثم إلى روحه روحي يا شيخ محمد شيخ ثم إلى روحي حسن منها ثم إلى روحي كي حمد فسروا شيخ محمد خليل منكلان ثم إلى روحي جميع الأولياء التسعة أولياء الكنس من خصوصا أولياء التسعة وصولهم وفرعهم وتلامذة منتسبين إليهم ثم إلى روحي سيدنا الإمام الحبيب حسن بن حسين العدروس والحبيب هود بن عبد الله سقاف وصوله وفرعه وتلامذة منتسبين إلى أجمعين أن الله يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. آمين يا رب العالمين آمين. عقوبة المنكرين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وقد قال سيدنا الإمام الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت في كتابه المنهج السوي شرح أصول طريقة السادة الأباء علوي رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه عقوبة المنكرين على العلماء والصالحين. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الوقوع بنحو غيبة أو نميمة من أهل العلم من كبائر الذنوب ففاعله فاسق مردود الشهادة وعلى والي الأمر المبالغة في التنكيل به لئلا يكون ذريعة إلى احتقار العلماء وهذا إذا لم يستحل أذاهم واحتقارهم عالما بذلك وإلا فهو مرتد يقتل بردته إذا لم يتوب. وقد جرب أنه من وقع في العلماء امتحن بسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى انتهى. وقال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من وقع في عرض ولي ابتلاه الله بموت القلب. وقال أبو العباس المرسي رحمه الله تتبعنا أحوال القوم فما رأينا أحدا أنكر عليهم ومات بخير أبدا. وقال أبو عبد الله القرشي رحمه الله من غضب منه ولي ضرب في قلبه بسهم مسموم ولم يمت حتى تفسد عقيدته فيموت على أخص حال. ومن كلام الشيخ العارف بالله حسين بن عبد الله بافضل رحمه الله لا ينكر على الأولياء إلا ميت القلب ناقص العقل مدعي راض عن نفسه أحمق جاهل مغرور يابس جامد حشوي مبتدع أعمى البصيرة مخسوف به مفتون هالك ممقوت عند الله وعند الناس لا يقبل قوله ولا يعبأ به ويخرج من الدنيا على غير دين الإسلام ويبتلى بالقل والفقر في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى لا ورع له ولا تقوى بل ولا إسلام ولا إيمان ولو تلبس بشيء منها في ظاهره فإنه خلي عن الجميع لأنه لا خلاق له. انتهى نقله سيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس في القرطاس. وقال رضي الله عنه حكايتان روي أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وابن سقائي ورجلان آخر دخلوا على رجل من الأولياء يقال له الغوث على نية الزيارة له. فأما الشيخ عبد القادر فإنه طلب بركته فقال له الغوث يا عبد القادر كأني بك يوما وقد قلت وأنت على الكرسي قدمي على رقبات كل ولي لله فتأطأ لك جميع الأولياء رقابهم في جميع الجهاد. وأما ابن الشقاء فإنه صدر منه اعتراض على ذلك الولي وقد كان ابن الشقاء من كبار العلماء فقال له الولي اسكت فإني أجد من كلامك رائحة الكفر ولعلك تموت على خير دين الإسلام. فكان من خبره أنه سار في رسالة بين المسلمين والنصارى ففتن وتنصر. فقيل له بعد ذلك هل تذكر شيئا من القرآن؟ فقال لا أذكر إلا قوله تعالى Qul tamatta bikufrika qalila innaka min ashabin nar. Intaha dzakarahu al-Habib Ali bin Husain bin Hasan al-Attas fi kitab al-Qirdas. وروي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال في حق تلميذ له اعتراض عليه دعوا من سقط من عين الله فروي بعد ذلك مع الأوباس وشرق وقطعت يده تنبيه قال ابن عطاء ابن عطاء الله رحمه الله تعالى وإن قيل قد يوجد من أذى بعض الأولياء ولم تظهر أمارات النصرة والانتقام منه قلت يعاقب بما هو أعظم مما لا يطلع عليه وتكون عقوبته قساوة في القلب وجمودا في العين أو تعويقا عن طاعة الله أو وقوعا في معصيته أو تسلب لذاته خدمته فلا يلزم تعجيل عقوبته لقصر الدنيا عند الله تعالى وفي الحديث المشهور إذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيرد القيامة بذنوبه انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال سيدنا القطب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه من اعترض على ذي صلاح واعتراض بشرع ممتزج بحظ نفس كأن أراد تنقصه أو حتى مرتبته بين الناس فهذا يهلك إلا إن كان اعتراضه لمجرد شرعه ويكون ظاهره وباطنه واحدا سلما من المعترض عليه وإلا هلك. فقد ذكر أن ابن المقري ما سلم من إسماعيل ابن إبراهيم الجبرتي إلا لكونه ليس له حظ في اعتراضه بل لمجرد الشريعة إنها من تثبيت الفؤاد. تحذير. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه من ادعى مع الله حالا وظهرت منه إحدى خمس فهو كذاب ومسلوب: إرسال الجوارح في معصية الله، والتصنع بطاعة الله، والطمع في خلق الله، والوقيعة في أهل الله، وعدم احترام المسلمين على الوجه الذي أمر الله، وقل ما يختم له بالإسلام. نقلها الإمام الحداد في مكاتبة. Sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Insyaallah sedikit kami akan menerjemah atau sedikit apa yang kami bisa dari kitab Manhajus Sawi, Uqubatul Munkirin 'alal Ulama wa Shalihin. Uqubah atau balasan atas orang-orang yang mengingkari terhadap para ulama atau para solehin. Balasan-balasan yang diberikan Allah kepada para ulama atau kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingkar kepada ulama atau orang-orang yang soleh. Para ulama berkata, innal wuku' binahwi ghibah aw namimah, sesungguhnya terjerumus dengan semisal ghibah atau mengadu domba di dalam ahlul ilim, mengadu domba antara orang-orang yang berilmu, itu min kibadil dzunub, termasuk dosa besar, termasuk bagian dari dosa besar. Dan pelakunya, orang yang mengadu domba atau orang yang ghibah tersebut, dianggap fasik dan mardud syahadah. Kalau bersyahadat, syahadatnya ditolak. Kalau dia bersaksi, persaksiannya ditolak. Dan wa'ala walil amri, wajib bagi walil amri. Kalau tanpa alif itu artinya wali, Pak Soleh ya, solehin. Tapi kalau pakai alif itu artinya pemerintah. Dan wajib bagi pemerintah, al-mubalaghah fit tanqil, harus memberatkan di dalam hukuman dengan apa orang yang melakukan seperti ini, yang tidak hormat atau ghibah dan namimah kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Kenapa? Karena li'alla yakuna dzari'atan ila ihtikaril ulama, supaya ini tidak menjadi perantara atau penyebab terhadap meremehkan terhadap para ulama. Wa hadza, lah demikian ini adanya hukum seperti ini, idza lam yastahilla adzahum bihtikarihim aliman bidzalik. Dihukumi fasik dan mardudus syahadah, ditolak kalau bersaksi ini apabila orang tersebut tidak menghalalkan menyakiti ulama, dia tidak menghalalkan, tetap menghukumi haram, cuman melakukan. Kemudian ihtikar terhadap ulama, dia juga tidak menghalalkan, cuman tahu kalau dia haram. Nah, kalau seperti ini hukumnya fasik. Wa illa apabila dia menghalalkan hukum ihtikar terhadap para ulama, maka fahuwa murtadun, dia dianggap murtad dan harus dibunuh. Yuktal biriddatihi idza lam yatub, kalau tidak bertaubat. Tapi orang yang seperti ini tetap wajib untuk istitabah, wajib dimintai istitabah. Kenapa? Karena ada khawatir dia dibunuh sebelum taubat, maka akan menyebabkan dia mati dalam keadaan bukan beragama Islam. Seandainya dibunuh sebelum bertobat, ini tidak masalah, artinya yang membunuh tidak wajib dikisos, karena dia sudah darahnya sudah tidak maksum ya, tidak dijaga. Wadzur riba, dan sungguh ini telah dibuktikan annahu man waqa'a fil ulama, orang yang biasa merendahkan atau meremehkan terhadap para ulama itu umtuhina bisu'il khatimah, dia akan diberi balasan oleh Allah, diberi mihnah berupa matinya su'ul khatimah, waliyadzu billah. Kemudian waqala sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan man waqa'a fi 'irdin, orang yang merendahkan terhadap kehormatan para wali, ada wali direndahkan gitu ya, maka ibtalahullah bimaudil qalb, Allah memberi bala kepada dia dengan matinya hatinya dia, jadi hatinya mati gitu. Makanya dikatakan oleh Abu Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi ini muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syafi'i, beliau ini gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi dari tarekat Syadziliyah itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syafi'i, kemudian digantikan oleh beliau Abu Abbas Al-Mursi, kemudian selanjutnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Syaikhul Hikam. Beliau Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan tatabba'na ahwalal qaum, saya ini telah meneliti keadaan-keadaan kaum para solihin, fama ra'aina ahadan, saya tidak melihat satu orang pun yang ingkar kepada mereka, para kaum solihin yang ingkar, terkecuali wa mata bi khairin abadan, mereka matinya tidak baik. Orang yang ingkar kepada para wali, para solihin, setelah saya teliti, katanya beliau, matinya itu tidak ada yang baik. Kemudian waqala Abu Abdullah Al-Qurashi rahimahullah ta'ala man ghadiba minhu waliyun duriba fi qalbihi bisahmin masmum, orang itu kalau sudah dibenci sama wali, maka dalam hatinya itu telah tertombak dengan tombak yang beracun, sehingga walam yamut, dia tidak akan mati terkecuali akidahnya rusak. Rusak terlebih dahulu, akidahnya baru mati. Fayamutu ala akhasi halin, maka kematiannya kematian yang paling buruk gitu ya. Makanya bahaya para wali itu seperti ini. Wa min kalam Syekh Al-Arif billah Husain bin Abdullah Bafadl rahimahullah taala, beliau mengatakan la yunkir alal auliya, tidak ada yang ingkar kepada auliya kecuali orang tersebut mayyitul qalb, dia adalah orang yang mati hatinya, naqisul akli, akalnya kurang, mudda'in, dia mengaku-ngaku saja, ngaku-ngaku baik padahal dia tidak baik gitu. Robin an nafsih, orang yang ridho terhadap nafsunya, ahmad, orang yang pandir, jahil, orang bodoh, maghrurun yabis jamid, orang yang tertipu, dan hasawiyun, termasuk hasawi, firqah minal mujassimah, mubtadi'un, dan pelaku bid'ah, a'mal basirah, mata hatinya buta, makhsufun bih maftun, dan dia termasuk makhsuf dan maftun, orang difitnah, orang yang terkena fitnah, halik mamkut, dia akan binasa dan dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh internas, layuk bal kauluhu wa layuk ba'buh, dan perkataannya tidak bisa diterima, tidak perlu diperbolehkan, dan dia akan keluar dari dunia ini, artinya mati, dia mati dalam keadaan tidak beragama Islam. wayubtala bil qilli wal faqr, di dunia dia juga akan diberi bala oleh Allah dengan serba kekurangan, rezekinya sedikit terus, tidak pernah jadi dalam keadaan fakir. Padahal wal azabul akhir asyaddu wa abqa, padahal siksa dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa akhirat. Jadi ingkar terhadap aulia di dunia saja sudah balaknya seperti ini gitu ya. Dia mengatakan wal azabul akhirah asyaddu wa abqa, dalam Al-Qur'an azab akhirat itu lebih pedih dan lebih kekal dan kekal. La wara'a lahu wa la taqwa, dia tidak punya wara', tidak punya takwa, bal wala islama, bahkan tidak punya Islam dan tidak punya iman. Walau talabbasa bi syai'in min hafizari, meskipun dia secara zahir dia berpakaian wara', berpakaian ulama, Islam zahirnya atau iman, tapi sebenarnya yang disebutkan di sini oleh Syekh Al-Arif Billah Husain bin Abdullah Bafadl, dia tidak ada semuanya, tidak ada wara', tidak ada takwa, tidak ada Islam, tidak ada iman. Fa innahu khaliyun anil jami', sebenarnya kosong itu, meskipun zahirnya seperti ulama gitu ya. Li'annahu la khalaqa lahu, karena dia tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang yang seperti ini. Kemudian hikayatani, ada dua hikayah. Sini disebutkan anna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Ibnu Sakko serta seorang laki-laki, tiga orang berarti, ini dakhalu ala rajulin minal awliya, beliau ini sowan kepada salah satu seorang wali yang dijuluki, yang sudah punya julukan Al-Ghaus. Jadi bertiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Sakko dan satu orang laki-laki datang sowan kepada Al-Ghaus. Ala niyati ziarah lah, niatnya berkunjung, ziarah. Fa amma Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fa innahu talabu barakatih. Syekh Abdul Qadir datang berziarah niatnya mencari berkah. Mencari berkah dari seorang wali Al-Ghaus tersebut. Maka faqala lahu Al-Ghaus, maka ketika di bertemu itu seorang wali Al-Ghaus yang punya julukan Al-Ghaus itu berkata, ya Abdul Qadir ka'anni bika yauman waqad qulta wa anta 'alal kursi. Jadi kelak itu Syekh Abdul Qadir akan menjadi seperti dia, seperti Al-Ghaus ini. Di mana beliau berkata, qadami hadhihi, telapak kakiku ini ada di pundak semua walinya Allah. Jadi pimpinan para wali. Jadi kelak Syekh Abdul Qadir juga akan menjadi pimpinan wali seperti Al-Ghaus ini. Fatokto alaka jami'ul awliya, nanti itu semua awliya akan menundukkan kepadamu, menundukkan rikobnya, kepalanya kepadamu dari semua arah. Semua penjuru para awliya itu akan tunduk kepadamu, karena suatu saat nanti Syekh Abdul Qadir akan menjadi Sultanul Awliya. Kemudian yang rajulun akhir ini, kalau yang saya dapat dari beberapa guru kami juga dari Ustaz Alwi, ini datangnya niatnya untuk mencari dunia. Jadi datang kepada Al-Ghaus untuk mencari dunia, maka ketika tiba diberi dunia sama Al-Ghaus ini. Kemudian wa amma Ibnu Sakko, Ibnu Sakko ini beliau, dia ini fa innahu sadara minhu i'tiradun, ketika bertemu dengan Al-Ghaus ini muncul dalam hatinya ini i'tirad, dia i'tirad ingkar kepada Al-Ghaus tadi ala dzalikal wali. Padahal kan Ibnu Sakko, padahal Ibnu Sakko ini min kibaril ulama, pembesar ulama di zaman itu ya. Faqala lahul wali, maka Al-Ghaus ini berkata, uskut fa inni ajidu min kalamika ra'ihatal kufur, diam kamu karena saya mendapati dari omonganmu ini ada bau kekufuran. Wala alla katamu tu ala ghairi dinil Islam, mungkin kamu ini matinya bukan mati dalam keadaan Islam. Maka ternyata fakana min khabarihi, ternyata dari beritanya, dari kabarnya Ibnu Sakko ini, bahwa dia sarra fi risalatin bainal muslimin wan nasara, ternyata dia mendapat tugas dari pemerintah muslimin untuk mengantarkan surat dan lain sebagainya yang diberikan kepada daerah-daerah yang penduduknya adalah nasara. Ternyata fafutina wa tanasara, dia mendapat fitnah, artinya ini Ibnu Sakko ini dia jatuh cinta kepada perempuan Nasraniyah di tempat itu. Cuman perempuan Nasraniyah ini tidak mau diislamkan. Kalau mau dinikahi, dia asalkan Ibnu Sakko masuk ke dalam agamanya dia, yaitu Nasrani. Akhirnya dia ngalah masuk ke Nasrani dan terkena fitnah, akhirnya keluar dari agama Islam. Faqila lahu ba'da dzalik, maka setelah lama ditanya kepada Ibnu Sakko. Padahal Ibnu Sakko ini adalah orang yang hafid bil Qur'an, hafal Qur'an ya. Tapi hal tazkur syai'an minal Qur'an, Telah lama ditanya, apakah kamu masih hafal Al-Quran? Masih adakah ayat yang dihafal dari Al-Quran? Maka Ibnu Sakho berkata, la azkur illa qaulahu ta'ala. Saya tidak hafal sama sekali Al-Quran kecuali cuma firman Allah satu, ini setengah ayat ini. Kul tamatta bikufrika qalila innaka min ashabin nar. Ini tahu yang dihafal. Katakanlah bahwa bersenang-senanglah dengan kekufuranmu di dunia ini sebentar saja. Innaka min ashabin nar. Ini kan penyebabnya karena ingkar sama aulia itu. Ya, jadi jangan dianggap remeh gitu ya. Jadi ini penyebabnya dari beberapa kejadian sampai yang terbesar mati dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Penyebabnya dari awal tadi iktirad kepada aulia. Intaha dzakarahul Habib Ali bin Hasan Al-Abtas fi kitabih Al-Girtas. Wa ruwiya an Abi Yazid Al-Bustami annahu qol fi haqqi tilmidhin. Beliau ini Abi Yazid Al-Bustami punya seorang murid. Cuman muridnya ini lahu i'tiradun. Tilmidhin lahu i'tirad alaihi. Murid ini i'tirad kepada gurunya. I'tirad ini sebenarnya di bawahnya ingkar ya. I'tirad hanya i'tirad saja. Maka Syekh Abdul Wajid Al-Bustami mengatakan, da'u, tinggalkanlah man sakata min ainillah, orang yang sudah tidak mendapatkan pandangan dari Allah, gugur dari pandangan Allah. Ternyata faru'iya ba'da dzalik, ternyata tilmid tadi dilihat setelah itu dia bersama al-aubas, bersama para penjahat gitu ya. Ternyata wasaraka wa kuti'at, ternyata dia mencuri maka tangannya dipotong. Ya, ini adalah termasuk salah satu dari ukubah orang-orang yang i'tirad atau ingkar kepada para walinya Allah. Tambihun. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah taala, fa ingila, kalau ditanya, qad yujad man adza ba'dal awliya, terkadang ditemukan orang yang menyakiti sebagian para wali itu cuman lam tadhhar amaratun musrah, tidak ada tanda-tanda dia dapat pertolongan dari Allah. Artinya yang i'tirad itu tidak dapat ujian, tidak dapat cobaan, terkadang ada seperti itu. Wal intiqam, bahkan tidak dapat siksaan di dunia ini. Maka kultu, maka kalau ada pertanyaan seperti itu, kultu kami menjawab, saya jawab, yu'aqab bima huwa a'zham. Sebenarnya orang tersebut dia disiksa dengan siksaan yang lebih besar. Apa itu? Mimma la yutala alaih, sesuatu yang tidak dilihat. Ukubahnya itu tidak bisa dilihat, dia tidak melihat gitu. Maka watakum ukubatuhu, maka ukubahnya itu apa? Qasawah fil galab, hatinya itu keras. Wajumudan fil ain, hatinya apa, matanya itu beku, tidak bisa menangis. Kemudian au ta'wikun an ta'atillah, selalu terhalang kalau mau melakukan taat kepada Allah, terhalang, tidak bisa taat kepada Allah. Au wuku'an fi maksiat, atau selalu terjerumus ke maksiat kepada Allah, itu ukubahnya. Au tuslab, atau dicabut sudah kelezatan dalam berkhidmah, beribadah kepada Allah, tidak merasakan apa-apa. Falayalzam ta'jil uqubatihi likisarid dunya, maka menyegerakan ukubah kepada orang-orang yang ingkar kepada wali di dunia itu tidak wajib, tidak pasti. Ada yang mendapat ukubah di dunia, ada yang mendapat ukubah bukan di dunia tapi di akhirat, atau ukubahnya tidak terlihat. Makanya di sini likisarid dunya indallah, karena dunia ini qasir gitu ya, qasir indallah. Jadi sebenarnya yang lebih berat itu yang ukubahnya itu di akhirat, dunia akhirat. Itu yang lebih berat. Kalau cuma di dunia itu kisah qasir indallah gitu. Wa fil hadis al-masyhur, idza aradallah, ketika Allah itu menghendaki kepada seorang hamba syarran, keburukan, amsaka anhu ukubah, maka di dunia dia tidak diberi ukubah. Tapi fayari dunia kiamah bidzunubi, tapi nanti di hari kiamat dia akan membawa dosa-dosa yang sangat banyak karena di dunia belum dibalas. Itu ya, itu diantara hadis yang masyhur. Waqala Sayyidina Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, mani atarada ala dhi sholahin, orang yang i'tirad kepada orang yang memiliki kesolehan, yaitu para wali, wa'tiraduhu bisyar'in, dan i'tiradnya itu sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan syariat. Ini misalnya ada, ini wali ini tidak benar secara syariat, i'tirad, cuman syariatnya mumtazizin, ada campuran hawa nafsunya, tidak hanya murni syariat tapi ada campuran dari hawa nafsunya, tujuannya juga misalnya ka'an aro datang kisoh, selain juga tidak sesuai syariat, dia juga punya tujuan untuk merendahkan ini, derajatnya direndahkan, atau hatta martabatihi, biar martabahnya menjadi turun di hadapan manusia. Maka kalau yang seperti ini iktirab tapi sesuai dengan syariat, tapi ada hubungan campuran hawa nafsunya, maka orang yang seperti ini tetap yahlik, tetap binasa, tetap akan hancur orang. Illa ingkana iktiraduhu limujarradi syari', beda kalau iktiradnya itu murni karena syariat, tidak ada campuran hawa nafsu, keinginan hawa nafsu tidak ada. Kalau yang seperti ini wa yakunu zahiruhu wa batinuhu wahid, zahir dan batinnya satu karena syariat, tidak karena yang lain. Karena syariat tok itu tok ya, zahir batinnya seperti, maka salimah minal mu'tarad alaih, maka dia selamat dari wali yang diiktirad itu. Wa illa halaka, tapi kalau enggak sama antara zahir dan batin, tetap dia akan binasa. Ya, jadi perlu berhati-hati yang seperti ini. Faqad dzukira, telah disebutkan Ibnul Mukri, Ibnul Mukri pengarang kitab Al-Irsyad itu, faqih dia. Seorang yang faqih, ma salima min Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Beliau ini pernah itirad kepada seorang wali majdub ya, Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, di mana dalam satu keterangan Syekh Al-Jabarti ini pernah mengatakan bahwa besok Ramadan, melihat dari kasufnya. Besok ini Ramadan. Ini wali ini. Secara syariat enggak bisa. Bahkan meskipun bermimpi Rasulullah, secara syariat kan enggak bisa. Kalau besok Ramadan, karena saya bermimpi Rasulullah, secara syariat enggak bisa diisbat ini. Ini yang mengatakan wali kutub, wali majdub ya, wali majdub melalui kasufnya mengatakan besok masuk Ramadan. Ternyata secara syariat enggak bisa. Maka diiktirad oleh Ibnul Mukri. Cuman Ibnul Mukri ini murni syariat. Makanya dalam kisah itu terjadi dialog sampai Ibnul Mukri ini tenggelam, tenggelam ke tanah. Kamu enggak percaya sama saya gitu ya, kasarannya gitu ya. Jadi tenggelam sampai mata kaki. Tetap syariat lebih utama gitu ya. Akhirnya tenggelam sampai lutut, sampai mau tenggelam semua ke tanah ini, akhirnya dia tawasul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, syariat, syariat, syariat, akhirnya muncul ke dari tanah lagi. Artinya apa? Syariat itu tetap, asalkan itu hatinya dijaga. Ya murni syariat. Tapi sulit orang yang seperti ini gitu ya. Sulit orang seperti ini. Makanya Imam Ibnul Mukri ini murni syariat, makanya tidak akan binasa, tidak binasa, tidak halak gitu ya. Illa likaunihi laisa lahu hadzun fi, dia enggak punya bagian nafsunya, jiwanya enggak ada bagian, makanya dia selamat. Bal limujarradis syariah, bahkan siapa ini Ibnul Mukri ini, limujarradis syariah, murni karena syariat. Nah, ini kan aman gitu ya. Tapi ya harus berhati-hati juga ya. Jangan syariat-syariat ternyata ada hadzun nafasnya, ya binasa gitu ya. Kalau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, man idda'a ma'allah halan, orang yang mengaku dia punya apa, punya keistimewaan di sisi Allah, dia punya hal yang berbeda dengan yang lain, hal yang istimewa bersama Allah, tapi wa dhaharat minhu ihda khamsin, kalau dia tampak bagi orang tersebut salah satu dari perkara lima ini, maka dia termasuk kadzab, termasuk pembohong. Saya ini adalah min ahlillah dan lain sebagainya. Hal punya, punya hal bersama Allah. Cuman ada salah satu dari lima perkara ini yang nampak bagi orang tersebut, maka orang ini termasuk kadzab, termasuk pembohong. Irsalul jawarih fi maksiatillah, dia membiarkan dirinya melakukan maksiat. Kemudian buat tasonok bitaatillah, tasonok pura-pura membuat-buat dalam ketaatan kepada Allah. At-tama' fi khalqillah, yang ketiga tamak dia kepada makhluk Allah. Kemudian wal waqi'ah fi ahlillah, masih menjelek-jelekkan, masih iktirad atau ingkar kepada ahlillah. Iya. Kemudian wa adamu ihtiramil muslimin, dan tidak ihtiram kepada muslimin sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Qallama yukhtam lahu bil Islam, dan sedikit orang-orang yang seperti ini dia matinya dalam keadaan Islam. Jadi kalau melakukan lima ini berhati-hati ya, jangan dilakukan gitu. Termasuk orang yang derajat apa, aulia paling rendah itu, setiap kalau dalam setiap mukmin wali kan gitu ya, paling tidak tanda yang nampak itu adalah setiap orang yang punya ilmu itu adalah aulia. Kayak Imam Syafi'i, kalau para ulama itu bukan wali, maka tidak akan ada ulama, tidak akan ada aulia gitu ya. Jadi para, paling tidak aulia itu, ulama itu adalah aulia gitu. Setiap ada ulama ya dihormati gitu. Jangan sampai direndahkan gitu ya. apalagi itu adalah orang yang punya hubungan sanad keilmuan dengan kita gitu. Jadi itu pernah jadi mengajari kita walau harfan wahid, itu lebih berhati-hati lagi. Jadi hukuknya bukan hanya hukukul awliya, hukukul wali, tapi hukuk sebagai muallim dan muta'alim. Double ini hukumnya. Makanya ukubahnya justru lebih dari ini. Cuman kita enggak tahu apakah kita sudah terkena ukubahnya atau tidak itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu ta'ala anhu. فوائد فيما قيل في التسليم للأولياء عن سيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي نفع الله به قال ستر الولي عن الناس وعدم معرفتهم به رحمة لهم لأنهم إذا عرفوه وأساءوا الأدب معه وآذوه مع معرفتهم بكونه وليا هلكوا وعذبوا ومتى كان ذلك مع الجهل به كان الأمر أهون منه مع العلم به انتهى من قرة العين. وعن الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله قال وكثير من هذه الطائفة جمعوا بين الوله والتخريب في ظاهر الشرع تخريبا بائنا يسكتهم عن أعين الناس ليستتروا بها عن شهرة الصلاة. وهؤلاء أهل مذهب معروف يخفون محاسنهم ويظهرون مساويهم ومنهم من يكشف عورته بين الناس ومنهم من يرى أنه لا يصلي وهم يصلون ويزدهدون فيما بينهم وبين ربهم لأنهم كانوا يبالغون في نفي رؤية المخلوقين وإسقاطهم من قلوبهم ولا يبالون بمدحهم وذمهم استجلابا لكمال الإخلاص واستبراء للنفوس من شوائب الشرك الخفي الذي لا يسلم منه إلا الخواص. ولا يبالي أحدهم بكونه عند الناس زنديقا إذا كان عند الله صديقا. قد كنسوا بنفوسهم المزابلة لتحيا بمولاها حياة طيبة قبل يوم الميعاد إلى إن قال. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Waqala radiyallahu anuh ila an qala faqad ruwina anna ba'dahum kana la yura annahu yusalli fa'uqimatis salatu yawman wa huwa qa'id faqala lahu ba'dul fuqaha kum fasalli ma'al jama'ah munkiran alayh faqama wa ahrama ma'ahum wa salla ar-rak'atal ula wal faqihul munkiru yanzuru ilayh falamma qamu lir-rak'atis thaniyah nazara al-faqihu ila makanir rajul فرأى غيره يصلي مكانه فتعجب من ذلك ورأى في الركعة الثالثة غير الاثنين فازداد تعجبا ورأى في الرابعة رابعا فاشتد تعجبه فلما سلم والتفت فرأى صاحبه الأول جالسا مكانه وليس عنده أحد من الثلاثة فتحير مما رأى فقال له الفقيه وهو يضحك يا فقيه أيما الأربعة صلى معكم هذه الصلاة فعذرف الفقيه بكرماته وزال ما عنده من الإنكار عندها. أقول وفي تثبيت الفؤاد عن سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه قال إن الشيخ عبد الله العدروس جلس له رجل يفص له حتى دخل وقت الصلاة فقال الرجل للشيخ قم للصلاة قال وقد صليت فخرج الرجل فرأى الجماعة قد خرجوا من مسجد الشيخ أبي بكر مصلين فقال لهم من صلى بكم قالوا صلى بنا الشيخ عبد الله قال سيدنا الحداد وهذه وأمثالها تسلم لأولياء الله ولا يعترض عليهم فيها لأن عقولهم أي المعترضين لم تبلغ أهوالهم أي أولياء الله انتهى أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. وذكر سيدنا الإمام أحمد بن حسن العطاس نفع الله به أنه كان رجل من أولياء الله تعالى يتهم بالفطر في رمضان فأراد بعض الناس أن يختبره فجاء إليه حين حل هلال رمضان وطلب منه أن يكون عنده حتى ينقضي شهر رمضان فأجابه إلى ذلك واشترط عليه الشيخ أن يكون معه في خلوته وحدهما فصام أول يوم من رمضان ورمي مدفع إفطار البلد وأفطرا، ثم صام اليوم الثاني ورمي مدفع الإفطار وأفطرا، وهكذا حتى مرت عليهما 30 يوما يصومان كل يوم، حتى دخل شوال ورميت مدافع العيد، فقال للشيخ: الآن انقضى رمضان وأريد الخروج، فأذن له وخرج من عنده، فكان إذا مر بأحد بدأه بالتهنئة بالعيد، فقيل له: أتستهزئ بنا أم بك جنون؟ كيف تهنئنا بالعيد ونحن بأول ليلة من رمضان؟ فقال: كيف وأنا صمت رمضان كله؟ فرجع باللوم على نفسه وصدق بولاية ذلك الشيخ انتهى. وأن بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن سيدنا الإمام إدريس بن مرهلبشي رضي الله عنه أن الشيخ أحمد بن حجر المكي حضر عند السيد عبد الله بن محمد صاحب الشبكة فأمر بإحضار السماع بحضرة الشيخ بن حجر، فأعلن سماعا فصفق الشيخ بن حجر وصفق جميع الحاضرين، فلما خرج قيل له: كيف تفعل هذا وأنت تنكر السماع؟ فقال: رأيت موجودات تصفق فصفقت معها، ومثل هؤلاء حل له لهم السماء انتهى من النهر المورود. أقول: فلا يساء الإنسان إلا تسليم أولياء الله ولا يعترض عليهم وتأويل ما ورد عنه من المشكلات ورد ذلك إلى أهل ومن يعلمه، فإن عقولنا لم تجل أهوالهم، وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واهدهم بأدلتي. ولسان القجر عبد الله بن حبار رضي الله عنه ونفعنا به: من أوهم إشكالا من كلام المحققين فلا ينبغي أن يسارع إلى إنكار عليهم، بل يدعهم ويسعهم الكتاب والسنة، واجعلها من قبيل متشابهات الواردات في الكتاب والسنة، ولم جاءت هكذا حتى احتاج الناس فيها إما إلى التسليم وإما إلى التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله تعالى عنه كل ما ذكر عن الأكابر من الكلام الذي ظاهره التبجح كقال شيخ أبي الحسن الشاذلي: منذ 40 سنة ما حجبت عن الله. وقال أبي العباس المرسي: لو حجبت عن جنة عدن لحددا ما عددت نفسي من المؤمنين. كل هذا مؤول وليس على ظاهره، عندها من تثبيت الفؤاد. وكان بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وكان سيدنا الإمام إدريس بن عمر الحبشي يروي عن شيخ سيدنا الحبيب عبد الله بن حسن بن حسين بن طاهر رضي الله عنهما أن من تكلم من الأولياء من غيبته وفنائه أما سوى مولاه بكلام ينكره الأقل لا ينبغي المبادرة إلى إنكاره عليه والقذف فيه، بل ينظر أولا في شخص المتكلم هل ثبتت ولايته وصلاحه أم لا، فإن ثبتت ولايته نظرا هل ثبت نسبة ذلك إليه وصح إسناد ذلك وبعد صحة نسبته إليه، فإن كان موافقا لشرط الشريف وإلا طلب من ذوي الأطلاء على العلوم الظاهرة والباطنات تعويله بمعنى سائغ يقبله العقل والشرع انتهى من نهر المورود. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وقال الإمام الشعراني رحمه الله: ربما تكلم العارف في نظمه أو غيره على لسان الحق تبارك وتعالى، وربما تكلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تكلم على لسان الكذب فيظن بعضهم أن ذلك على لسانه فيبادر إلى الإنكار إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Kemudian ada beberapa fawaid Fima kila fit taslim lil awliya, tentang permasalahan masalah taslim, pasrah terhadap para awliya. Apa yang dikatakan atau yang dilakukan para awliya, kita taslim, tidak i'tirad itu ya. An Sayyidina al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih qol, satrul wali anin nas, tertutupnya wali dari manusia, tidak manusia, tidak semua manusia tahu, wa adamu ma'rifatihim bihi, dan tidak tahunya manusia terhadap wali ini siapa orangnya, ini termasuk salah satu dari rahmat bagi mereka. Kenapa? Li'annahum idza arafuhu, kalau mereka tahu siapa wali-wali Allah di dunia ini, ternyata wa asaul adab, dia adabnya tidak baik kepada wali tersebut, wa adhu, atau bahkan dia menyakiti terhadap wali tersebut, padahal dia tahu kalau itu adalah walinya Allah. Maka kalau seperti itu halaku, dia akan binasa, wa atibunan, akan hancur dia. Makanya ketika tidak tahu siapa saja yang di apa yang wali Allah di dunia ini, wa mata kana dzalik ma'al jahal bihi kana al-amru ahwan minhu ma'al ilmi. Maka ketika orang itu menghina atau meremehkan kepada seseorang, ternyata dia adalah walinya Allah, ini ukubahnya lebih ringan daripada dia mengetahui kalau dia adalah, kalau yang dihina itu adalah wali Allah. Maka tidak tahu terhadap wali Allah itu siapa, orangnya siapa, itu termasuk rahmat, terutama bagi kita umat akhir zaman ini. Karena akhir zaman ini banyak i'tirad gitu ya, banyak akal yang dipakai, akal yang dipakai, hatinya diletakkan. Karena kalau bersama aulia itu kan hatinya yang dipakai, bukan akalnya gitu. Wa anil Imam Abdullah bin As'ad al-Yafi'i, beliau berkata, wa kasirun min hadhihi ath-thaifah, banyak sekali para aulia itu, mereka itu jama'u bainal walah wa takhrib fi dhahiri syar'i takhriban bainan. Terkadang secara zahir itu para aulia itu kok dia amaliyahnya seperti orang-orang biasa, bahkan condong takhrif, merusak terhadap syariat. Padahal tidak, meski itu gimana ini, nah sampai jatuh dari pandangan manusia, ada wali kok tidak tahajud, ada wali kok, nah itu kelihatan seperti itu di dalam pandangan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya liyastatiru biha an syuhratis shalah, supaya tujuan mereka adalah supaya mereka ini tertutup, tidak tampak kebaikannya, tidak masyhur dia adalah orang yang baik. Wa haula ahlu madhhabin ma'ruf, padahal mereka ini sebenarnya adalah orang yang mengikuti madhab salah satu dari madhab yang empat, cuman mereka ini menutup kebaikan-kebaikan mereka dan menampakkan keburukan-keburukan mereka, keburukan seperti orang awam gitu ya, ini yang ditampakkan oleh mereka. Terkadang manyakshif auratahu bainas, terkadang ada sebagian mereka ini auratnya dibuka di hadapan manusia. Terkadang dilihat ada sebagian orang yang masuk kategori wali min awliya illa, itu terlihat oleh kita la yusalli, tidak sholat. Wahum yusalluna wajtahiduna, padahal mereka sebenarnya sholat, cuman pandangan kita melihat dia orang yang melakukan keburukan, dia melakukan atau tidak melakukan sholat. Wajtahiduna fima bainahum wa baina rabbihim, mereka ini orang yang sholat, orang yang istihad antara dia dan antara Tuhan mereka, Tuhan mereka para awliya yaitu Allah gitu ya. Li'annahum kanu yubalighuna fi nafyi ru'yatil makhluk, karena mereka sudah terlalu di dalam membuang, melihat kepada makhluk ini tidak sama sekali, tidak menghiraukan apakah makhluk ini mau memuji atau mau menghina, ini sudah tidak ada. Wa iskotihim min kulubihim, sudah tidak ada pandangan-pandangan terhadap makhluk, sudah tidak ada. Wala yubaluna bimadhihim wa dhammihim, tidak peduli dengan pujian dan celaan. Kenapa? Istijlaban likamalil ikhlas, karena untuk mencari sempurnanya ikhlas. Kadang pujian itu bisa mengganggu terhadap keikhlasan, begitu juga cacian. Ya, makanya ikhlas itu sebagian ulama ada mengatakan ketika pujian dan cacian itu sama di hadapannya, dipuji ya tidak bertambah ibadahnya, sama seperti itu atau tidak berkurang, kemudian dicela ya juga tetap seperti itu, itu tandanya ikhlas. Kemudian wastibra'an lin nufus min shawa'ibus syirik, dan untuk membebaskan, menyelamatkan jiwa mereka dari syirkul khafi, tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan yang khafi, yaitu tidak ikhlas, riya, alladzi la yaslam minhu, di mana tidak selamat dari syirkul khafi ini kecuali orang-orang yang khawas, yang dicari cuman itu. Wala yubali ahaduhum bikaunhi indan nas zindik, bahkan sebagian aulia itu terkenal di hadapan manusia itu seorang yang zindik. Ya, idza kana indallah, idza kana indallah siddiqan, padahal di sisi Allah dia adalah orang siddiq, tapi manusia mengenalnya sebagai zindiq. Karena mereka qadkan nasu binufuzihim al-mazabil, mereka itu telah membersihkan, menyapu terhadap jiwa-jiwa mereka kotoran-kotoran, sehingga mereka ini bisa hidup bersama Allah dengan hidup yang baik, tidak ada gangguan. Gitu ya. Ini seperti itu adalah termasuk rahmat bagi kita, karena kita tidak mengetahui. Faqad ruwina anna ba'dhum kana la yura, ada sebagian orang itu, sebagian dari aulia ya, sebagian dari wali Allah, la yura annahu yusalli, tidak pernah dilihat salat, tidak dilihat dia salat, artinya dilihat dia enggak salat. Fa aqimatish salat yawman, dia enggak pernah salat mungkin. Kemudian ternyata di iqamah salat di suatu hari, wa huwa qa'id, dan ini satu wali ini duduk, sedang duduk, enggak ikut berdiri, menata shaf dan lain sebagainya. Faqala lahu ba'dul fuqaha, maka sebagian fuqaha berkata kepada dia, kum fasholli ma'al jamaah, berdirilah kamu salat bersama jemaah. Munkiran alaih, mengingkari terhadap orang ini, padahal ini adalah seorang wali ya. Faqama wa ahrama ma'ahum, lalu karena disuruh berdiri, dia ikut berdiri dan takbiratul ihram bersama kaum. Wa sallar raq'ah al-ula, kemudian dia salat di rakaat pertama. Wal faqih al munkir yanzur ilaih, di rakaat pertama yang faqih tadi melihat kepada orang, seorang wali tadi. Tapi falam maqam li raqatisaniyah nadhra al faqih ila makanin akhar, jadi seorang faqih ini wasalla raqah al ula wal faqih al munkir yanzur ilaih. Falam maqam, ketika orang-orang ini berdiri li raqatisaniyah nadhra al faqih ila makanir rajul, lihat ke tempat laki-laki tadi, masih ada atau enggak gitu. Fara'a ghairahu, ternyata dia melihat orang lain yusalli makana, fata'ajjaba min dzalik, ini di pertengahan salat ini ya, jadi enggak khusyuk. Wara'a fi raka'ati salisah ghair al-isnain, dilihat lagi di rakaat yang ketiga yang berdiri di tempatnya tadi, ya beda orang ya. Fasdada ta'ajuban, dan tambah kagum ini ya. Wara'a fi rabi'an fasdada ta'ajubuhu falamma sallama wal tafata fara'a sahibuhu al-awwal, ketika selesai sholat dilihat ternyata seorang wali tadi jalisan makana, duduk di tempatnya tadi. Kemudian berkata faqala lahul fakir, fatahayyara mimma ra'a faqala lahul fakir wa huwa yadhhak, ternyata ini syekhnya ini yang apa, faqih ini bingung, dan seorang walinya ini tertawa gitu ya. Ya faqih ayyumal arba'ah sallama akum hadhihi shalah. Fa'tara fal faqih bi karamatihi. Nah, seorang faqih ini juga mengakui, maka fikih saja tidak cukup gitu ya. Fikih saja tidak cukup. Aku wa fi tasbitul fuad, saya katakan kata Abu Zain di dalam kitab Tasbitul Fuad an Sayyidina Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad disebutkan, inna Syekh Abdullah Al-Idrus jalasa lahu rajulun, bahwa Syekh Abdullah Al-Idrus duduk lahu, jalasa lahu rajulun, yafusu, yafusu ini di bawahnya, yafusu lahu ay yudallik, yaitu membersihkan ya, menggosok terhadap kakinya. Hatta dakhala waktu sholat faqala rajul li syekh, maka laki-laki ini berkata kepada saya, jadi datang waktu sholat Syekh Abdullah Al-Idrus ini ya, kum li sholat, berdirilah untuk sholat. Fakol kot sholat, saya sudah sholat ya. Jadi dia menyeka kakinya atau membersihkan, disuruh sholat, saya sudah sholat. Fakol jar rajul faru al jamaah, lalu orang-orang yang keluar dari masjid itu selesai sholat dari masjid, kharajun min masjid Syekh Abi Bakar, orang-orang keluar dari selesai jamaah dari masjid Syekh Abi Bakar, kemudian ditanya fakol man sholat bikum, siapa yang imami sholat itu, yang imami sholat bersama kamu siapa? Ternyata dijawab sholat bina Syekh Abdullah, Syekh Abdullah yang sedang duduk tadi disuruh sholat. Ini termasuk karomah. Hadhihi wa amthaluha tusallam li awliyaillah, oleh karena itu harus taslim kepada awliyaillah, wa la yu'tarad alaihim fiha li anna ukulahum, karena akalnya, jangan sampai i'tirad, karena akalnya orang-orang yang i'tirad kepada awliya itu tidak bisa sampai, semuanya ya, tidak bisa sampai, tidak hanya mu'tarid saja, siapapun tidak bisa sampai, akal makhluk ini tidak sampai kepada ahwalnya para awliya, meskipun dipikir seperti apa biar rasional gitu ya, tidak bisa, karena karomah ini min kharikil adah gitu ya, dan percaya kepada karomah termasuk salah satu akidah yang harus dipercaya di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Orang tidak percaya dengan karomah ya kafir, karena juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dakara Sayyidina Imam Ahmad bin Husain Al-Attas nafa'allahu bih annahu kana rajulun min awliya'illah ta'ala ittaham bil fitr fi Ramadan. Ada satu aulia ini diittaham, diduga dia tidak puasa di bulan Ramadan. Ada satu aulia ini tidak pernah puasa di bulan Ramadan. Fa'arada ba'dun nas ayyukhbirah. Maka ada salah satu orang ini ingin menguji benar enggak orang ini tidak puasa. Fajaa ilaihi hina halla hilal Ramadan, maka datang orang yang mau menguji ini datang kepada beliau ketika sudah masuk hilal Ramadan, dan dia meminta ayyakuna indahu hatta yanqadiya syahrul Ramadan, untuk duduk bersama dengan ini seorang wali ini sampai Ramadan selesai. Dia minta izin, boleh enggak bersama dengan beliau ya, bersama dengan wali ini sampai selesai Ramadan. Fajabahu ila dhalik, lalu diterima, enggak apa-apa, diijabah ini permintaannya. Wastaratu alaihi, namun sang wali ini menyaratkan agar syekh ini ayyakuna ma'ahu fi khalwatihi wahdah, agar dia ikut bersama dengan wali ini di tempat khalwahnya. Jadi ikut bersama wali, sang wali ini di tempat khalwahnya. Fasoma awal yawmin Ramadan, keduanya berpuasa, keduanya berpuasa awal Ramadan. Kemudian ternyata sampai 30 hari ya di situ, di dalam khalwahnya ini, sampai sudah warum ya midfa iftaril balad wa aftar, sampai tanda-tanda masuk bulan Syawal, artinya hari Id ini sudah muncul ya, seperti konadil, kemudian suara-suara apa tabuhan-tabuhan yang menandakan bahwa Id sudah tiba, besok hari Id gitu ya. Makanya summa sama al-yam warum yam midfa iftaril balad wa aftara ya, iftar ini iftar buka puasa. Summa sama zalmasani warum yam midfa, jadi setiap di tempat khalwat itu dia mendengar apa adzan maghrib ya, berbuka di situ, kemudian meneruskan ibadah khalwat sampai 30 hari. Hatta dakhala syawal warumit madafiul aid, sampai tanda-tanda apa dari masyarakat seperti tanda-tanda masuk hari Id ini sudah tiba. Faqala li syekh al-an in qada Ramadan wa uridul khuruj, syekh sekarang sudah selesai Ramadan, saya mau keluar, ternyata kamu ini puasa gitu ya, ternyata anda ini puasa, jadi dugaan orang-orang ini keliru gitu. Fa'adhinalahu wa kharaja min indih, lalu diizini, silahkan keluar. Maka seorang yang menguji ini keluar. Fakana idza marra bi ahadin, ketika bertemu dengan seseorang, bada'ahu bitahniyah, dia memulai dengan ucapan tahniyah, selamat hari raya, selamat hari raya gitu. Maka kemudian fakilah atas tahzi bina ambika jurun, kamu ini istihza kepada kita atau kamu yang gila gitu ya. Wa kaifa tuhanniuna bil id wa nahnu bi awwali lailah min Ramadan. Lah kamu mengucapkan selamat hari raya padahal kami ini masih malam pertama ini Ramadan. Kaifa wa ana sumtu Ramadan, ini bagaimana padahal saya ini sudah berpuasa bersama apa seorang wali tadi selama Ramadan pula. Faraja bil lawm ala nafsihi wa saddaqa bi wilayati dalika syai. Maka dia sudah mencela dirinya sendiri, kemudian mempercayai terhadap kewalian syekh itu yang wali tadi. Jadi tidak bisa dinalar sama sekali. Makanya ini selanjutnya ini masalah akwal para aulia itu. Akwal para aulia itu, kalau kita mendapat akwal para aulia, terutama di masa-masa yang jahal atau tabajjuhnya beliau, ini sama dengan Al-Quran atau sama dengan hadis yang sifatnya mutasyabih. Apa? Harus taslim, tafwid. Kalau kita tidak bisa mengartikan, ini kok tidak sesuai, harus tafwid. Yang kedua, kalau tidak bisa tafwid, harus ditakwil. Cuman yang mentakwil adalah harus orang-orang yang mengerti takwil dari para ulama. Jadi, ya, jadi ada penjelasan ini tentang perkataan seorang aulia atau seorang aulia yang perkataannya kadang tidak sesuai menurut kita ya. Nah ini maka kita yang menerima saat nomor satu harus taslim atau tafwid, yang kedua harus ditakwil. Cuman yang mentakwil ini harus orang-orang yang memiliki kemampuan juga, yaitu para ulama atau para ulama yang faham gitu ya. Makanya di sini yang terakhir itu Al-Imam Asy'arani mengatakan rubbama takallamal 'arif fi nadhmihi aw ghairihi 'ala lisanil haq. Terkadang para aulia ini berbicara itu 'ala lisanil haq. Lisannya Allah, bukan lisan ya. Lisanul haq. Warubbama takallam ala lisani rasulih, terkadang yang dibicarakan itu ala lisani rasulih. Warubbama takallam ala lisani al-kutub, maka fayadhunnu ba'duhum anna dhalika ala lisani. Lah orang-orang yang mendengar itu ucapannya dia sendiri, maka fayubadir ilal ingkar, maka banyak orang-orang itu ingkar gitu ya. Makanya ketika ada ucapan para ulama apa para aulia, yang pertama harus taslim, tafwid, atau yang kedua minta kepada ulama yang lain untuk mentakwilkan apa yang dimaksud dari perkataan dari wali ini yang bisa lagi terjemahkan. Jadi intinya kepada aulianya Allah Ta'ala ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Mau tidak mau sudah harus seperti itu, karena dunianya para wali Allah Ta'ala ini itu beda dengan dunia kita. Dunianya para aulia Allah Ta'ala ini itu beda dengan dunia kita. Dunia mereka ini, mereka berbicaranya tidak dengan hawa nafsu. Bahkan dikatakan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani, kebanyakan atau hampir rata-rata para aulia Allah Ta'ala itu dia berbicara itu lewat lisannya Rasulullah. Jadi apa yang mereka utarakan itu seperti itu yang diutarakan oleh Rasulullah. Jadi lisannya, lidahnya dianyam oleh Rasulullah. Jadi anyam oleh Rasulullah. Kemudian warubama takalama ala lisanil kutub. Barang sebagian mereka ada yang berbicara, lisan mereka adalah lisan seorang kutub. Kutub ini kan mahfuz, bukan ma'sum, mahfuz. Kalau Rasulullah ma'sum. Bicaranya mereka adalah lewat lisan seorang wali Allah yang lebih tinggi di atas mereka, artinya begitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak bisa menalar, tidak bisa memahami, tidak bisa mencerna apa yang dikatakan oleh sang wali, ya karena memang dia berbicara di alamnya dia. Dia berbicara di alamnya dia. Seperti kalau kita lihat Al-Habib Umar tidak bicara di alam mahani, malakut, alam lahut, alamnya malaikat, alamnya sana, alamnya sini. Yang kadang-kadang kita menerjemahkan kalimat Al-Habib Umar itu kesulitan. Tapi kita tidak boleh ingkar dengan beliau, karena beliau berbicara dengan alamnya dia. Dia berbicara dengan alamnya dia, yang dia fahami seperti itu. Jadi kalau boleh dimisalkan, wali Allah Ta'ala itu ada di tingkat perguruan tinggi, kita ini masih di Bustanul Atfal. Seakan-akan perbedaannya seperti itu. Jadi kalau kita ingin nyanda apa yang dikatakan oleh kakak kelas kita yang di perguruan tinggi sana, itu tidak nyampe kita. Tidak nyampe. Dan dia menyangkanya kita itu ada di dalam terminal mereka, ada di dalam levelnya mereka. Itu yang kemudian dikatakan wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika. Mungkin yang sulit itu karena engkau pemahamannya tidak seperti mereka. Wasallim, sudah terima saja, li ahlillah, bagi orang-orangnya Allah Ta'ala, fi kulli mushkilin ladaika, di dalam segala hal yang sulit buat engkau. Ladaihim wadihun bil adillati. Tapi kalau buat mereka itu wadih, jelas, dan dalilnya itu pula terang benderang. Jadi apa yang dikatakan, bahwa sebagaimana tadi dikatakan bahwa di dalam ada satu tempat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki, itu ketika dia pernah menghadiri jamuan di tempat Syekh Al-Imam Abdullah bin Muhammad Sahib Syubaikah. Ya, ketika fa'amara bi'ihdari sama' bihadrat Syekh Imam Ibn Hajar, ketika dihadirkan di hadapan Imam Ibn Hajar di hidangan itu. Jadi Al-Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Sahib Syubaikah ini, itu hidup di Mekah dia, di zaman Imam Ibn Hajar Al-Haitami. Sedangkan Imam Ibn Hajar Al-Haitami itu pernah punya kitab namanya Kafur Ri'a an Muharramatis Sama'. Dia punya satu kitab, itu adalah namanya kitab Kafur Ri'a an Muharrimatis Sama' Allahi wa Sama'. Di kitab itu menceritakan tentang tidak bolehnya seseorang itu memukul terbang rebana, tidak boleh mukul yang namanya gendang atau dumbuk, atau tidak boleh mukul yang namanya marawis, atau itu hajir, atau apa segala macam, atau seruling barangkali, bukan seruling mizmar, tapi seruling yang dibunyikan, tidak boleh. Kafur Ri'a an Muharramatillah biwasama', itu kitab Imam Ibn Hajar. Ya, ketika Imam Ibn Hajar diundang di hadapan, di jamuannya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Sahib Maula Syubaikah ini, dihadirkan di hadapan Imam Ibn Hajar ini sama itu dengan gendangnya, dengan rebananya. Bahkan ketika itu bukan hanya itu, kata Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri, dihadirkan gambus. Bahkan dihadirkan gambus, curi petikan gambus. Ya, cepat datangkan Imam Ibn Hajar, petikkan gambus di telinganya. Ya, agak ada jadabnya ini Al-Habib Muhammad Abdullah bin Muhammad Maula Syubaikah ini. Fa'amilu sama'an, hingga akhirnya mereka pun melakukan itu di hadapan Imam Ibn Hajar yang mengatakan itu haram, dan itu terkenal Imam Ibn Hajar. dari seorang faqih dari madhab Syafi'i yang sangat faqih sekali. Fasaffaqa Syekh wa Ibnu Hajar wa saffaqa jami'ul hadirin. Maka Ibnu Hajar pun juga tepuk tangan dan hadirin juga ikut tepuk apa? Tepuk tangan. Falamma kharaja qila lahu kaifa taf'al hadha wa anta tunkiru sama'. Bagaimana kau melakukan hal ini sedangkan engkau adalah seorang ulama yang mengingkari ini semuanya? Sama' ini kau ingkar. Bahkan kau menciptakan satu kitab namanya Kafur Ri'a an Muharramatillah wa Sama'. Qala ra'aitul mawjudat tusaffiqu fa saffaqtu ma'aha. Dia mengatakan bahwa bagaimana saya mengingkari alam ini ikut tepuk tangan, masa saya enggak mau tepuk tangan? Pohon, batu, tembok, semuanya ikut bersenang-senang dan riang gembira. Masa saya harus berdiam diri tidak ikut senang bersama dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain? Wa mithlu haula'i halalahumus sama'. Ya, kalau kita duduk dengan mereka itu, orang-orang seperti mereka ini sudah halal hukumnya sama' itu. Tidak ada hukum kalau dalam bab ini sudah tidak ada hukum lagi. Ya, intaha min an-nahrul mawrud. Kemudian thumma allafa lama allafa asy-syekh Imam Ibnu Hajar kitab kitabahu al-musamma kafar ri'a an muharramatillah wa sama akhadha ba'd al-ulama min at-ta'bir bir ri'a an al-arifin la hukma lana 'alaihim wa in sami'u. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa sebagian ulama itu memberikan satu takbir, memberikan satu ungkapan begitu di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Kafur Ri'a bahwa annal arifin la hukma lana alaihim wa in sami'u. Fakataba Syekh Imam Ibnu Hajar ba'dahu wa huwa akhdhun hasanun maqbulun li anna man tahalla bi haqiqatil ma'rifah yakunu mujtahidan fala yu'tarad alaihi. Kata Imam Ibnu Hajar, betul apa yang dikatakan itu betul. Jadi kalau sudah namanya orang arifin billah, sudah keluar daripada hukum ini semuanya. Wa in sami'u, walaupun mereka ikut mendengarkan yang namanya sama', jadi itu walaupun mereka ikut mendengarkan, ya sudah, kalau untuk kaum alifin billah ini sudah tidak ada hukum buat mereka untuk ini, untuk dalam bab ini, untuk dalam bab ini sudah mereka jangan diutik-utik. Dalam bab ini mereka jangan diusili. Dalam bab ini mereka jangan kita masuk dalam ruang mereka. Tidak masuk dalam, tidak boleh masuk dalam anunya mereka, dalam wilayah mereka dalam hal ini. Sehingga kemudian Imam Ibnu Hajar menulis setelahnya dalam kitab itu wahwa akhdhun hasanun maqbulun di anna man tahalla bihaqiqatil ma'rifah yakunu mujtahidan. Orang, kata Imam Ibnu Hajar, yang sudah merasakan manisnya ma'rifah billah, maka dengan sendirinya dia seorang mujtahid. Dia sudah merasakan manisnya ma'rifah billah, maka dia sudah ada di level seorang mujtahid. Dia tidak bisa diganggu-gugat karena dia punya ijtihad sendiri. Dia punya ijtihad sendiri, ulama punya ijtihad yang lain. Fala yu'tarad alaihi, maka tidak boleh untuk kita menentang. Tidak boleh kita ditentang, tidak boleh. Li'annahu lam yasma' bi syahwatin tad'u li madmumin aslan qat'an bila bi khilafi ghairihi. Karena mereka ketika mendengarkan satu sama' dengan pukulan gambus, dengan pukulan rebana dan lain sebagainya, mereka mendengarkan itu tidak dengan syahwat. Dan mereka punya tujuan yang bukan tercela, tapi tujuannya adalah benar, mahmud. Beda dengan yang selain mereka, bi khilafi ghairihi. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sini mengatakan, man uhima iskalan min kalamil muhaqqiqin fala yanbaghi an yusari'a ila al-inkari 'alaihim. Siapa orang yang masih dibingungkan atau masih didatangkan atau masih menjadi disamarkan iskalan karena sulit dari ucapan seorang ulama muhaqqiqin, ulama yang tahqiq, yang ahli tahqiq, yang arifillah, maka tidak boleh bersegera kita ingkar dengan kalam mereka, enggak boleh. Kalamnya kok begini, kok begini, kok begini. Nanti dulu. Jangan ingkar dulu. Mungkin engkau belum sampai di level mereka. Enggak boleh diingkari dulu. Bal yada'uhum wa yasa'uhumul kitab wa sunnah, tapi biarkan. Biarkan dulu karena mereka jauh lebih menguasai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad daripada engkau. Nah, jadi ada orang alim bilal itu lebih menguasai itu daripada kita yang mungkin barangkali baru hafal 1, 2, 3 kitab. Mereka mungkin sudah puluhan kitab. Wa yaj'aluha min qabilil mutasyabihatil waridat fil kitab wa sunnah, dan mereka menjadikan bahwa min qabilil mutasyabihat al waridat fil kitab wa sunnah. Mungkin mereka memahami apa isi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad itu melalui warid dari Allah. Fahamnya mereka itu langsung dari Allah Ta'ala. Yang kita fahamnya seperti ini, mereka punya pemahaman lain. waridat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga walima ja'at hakadha hatta tahtajan nasu fiha imma ila taslimin wa imma ila ta'wil. Ya, karena begitu apa namanya datang hal ini kepada mereka, sehingga manusia yang kemudian duduk di hadapannya atau orang-orang yang menelaah karangan-karangan mereka seperti itu, kalau jangan engkar, yang penting jangan engkar, kalau bisa engkau taslim, atau kalau tidak maka ditakwil saja, ditakwil saja, taslim saja sudah, pokoknya kalau apa katanya mereka, sami'na wa ata'na. Sudah, wassalam li ahlillah fi kulli musyrik. Kenapa kok Syekh Abdul Qadir Jilani begini begini begini dan begini? Wallahu a'lam bisawab. Beliau yang lebih tahu. Taslim. Atau ila ta'wil, ditakwil saja yang baik. Seperti keadaan yang dikatakan oleh beliau Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wallahu ta'ala a'lam. Sudah. من صرف واد عزمي عن مراد دقيقا من صرف واد عزمي عن مراد دقيقا daim salika fi dariqa. Yeah. نفسي في المحبة لك. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamil habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habashi fil kitab al-mawa'id al-jaliyah min al-majalis al-aliyah radiyallahu anhum wa qala radiyallahu anhu wa Sheikh Abdullah bin Ahmad al-Maghrabi aqama bil madinah 10 sinin hatta arsalat lahu ummuh wa talabatuh ya'ti ilayha fashaqat alayh mukhalafah ummuh wa sa'ab alayh firaqun nabiy sallallahu alayhi wa sallam fadakhala al-hujrata sharifah wa qala ya rasulullah inna ummi talabatni wa anta firaquka shadid alayh fasami'a hatifan yaqulu وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا كَمَا جَاءَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَشَيْخُ إِبْرَاهِيمُ الرَّشِيدِ تِلْمِذُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْمَزْدُوقِ وَكَانَ لَهُ أَدْبَاءُ صُلَحَاءَ قَالُوا إِنَّهُ يَفْتَحُ عَلَى مُرِيدِهِ بَعْدَ 3 أَيَّامٍ وَكَانَ فِي مَكَّةَ وَلَمَّا حَجَّيْتُ أَنَا وَأَحْمَدُ عَلِي مَكَارِمَ سَارَ أَحْمَدُ عَلِي وَسَأَلَ عَنْهُ وَدَخَلَ إِنَّهُ وقال له يا سيدي أنا جئت أريد الأخذ عنكم فقال له تريد الأخذ الخاص أو الأخذ العام وأعني بالأخذ الخاص أنك تنقطع إلي وأنا أكون شيخ فضحك فقال له أريد الأخذ العام لأن لي مشايخ آخرين وأخذ عنه الأخذ العام السابقون بلغوا بالمجاهدات مبلغ عديم ما جاءتهم هذه المقامات العديمة إلا بعد مكابدات وأعمال صالحة وأما نحن المتأخرين الضفع تحت الذيل لا أعمال صالحة ولا نفوس زكية ومع ذلك عاد الواحد يمني نفسه بأنه صالح وأنه خير وهو عالم بنفسه أنه عاجز وأنه مكسر وما هذه الأماني إلا شيطانية انتبهوا السابقين جاهدوا أنفسهم وعدهم صغار وبلغوا المقام العظيم الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضه الذي هو أعظم من نعيم الجنة قال الشيخ أفضل الدين لشيخه علي الخواس عاد شيء أعلى من نعيم الجنة قال له نعم عاد أعلى من نعيم الجنة قال قلت له ما هو قال الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضه أعلى من نعيم الجنة الله يردنا إليه ردا جميلا الله يلين ما قسى من قلوبنا الله يصفي مشروبنا ويرفع مرهوبنا ويعجل بمدلوبنا الله ينشر العلم في هذا الوادي ويكثر حملته ويقيم العدل ويحيي من درس فيه من العلوم والأعمال الله يجعل لهذا الاجتماع ثمرات وكما جمعنا ربي في هذا المجلس الشريف على سماع حديث حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه نسأله أن يجعلنا وإخواننا وأصحابنا ووالدينا وأولادنا ومن له تعلق بنا مع هذا الحبيب في مقعد صدق وهو راض عنا إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسنس بصوت الدان وترى اللام ليل لما قطر حكم شلت بمغنان نسنس بصوت الدان وترى اللام ليل لما قطر حكم شلت بمغنى للعلم بالدار مرهم للعلال والهام عسى عسى بدار يسلى كل مهنوم عسى عسى بدار يسلى كل مهنوم واذكر لنا ما وتقدم من وجد حالي فيه ربع سوم غير الغنى واذكر لنا ما فات تقدم من وجد حالي فيه ربع سوم غنى كل الخير فيها عار وقد خيام فيها الصفا والود صحبة خيرة الورد فيها الصفا والود صحبة خيرة الورد ما هم لقات لكم جواهر كام وانا الكل من لنا في الحب ما تمنى ما هم لقات لكم جواهر كام وانا الكل من لنا في الحب ما أتمنى على الوفا معهم لقانا تم وذا مغنم وكم شوفي بالواصل قلت كان مسلوم وكم شوفي بالواصل قلت كان مسلوم يا حضرموت برك لنا تبسم بعد المخيل تجيب المشرب لنا يا حضرموت برك لنا تبسم بعد المخيل تجيب المشرب لنا ذخر مقبل على الخلايق جم سما وفان الأمر با يظهر وقد له وقد معلوم الأمر با يظهر وقد له وقد معلوم وقت البلاء قد انتهى وانت وقعد لبو وحده خدس سمع المبنى وقت البلاء قد انتهى وانت قاعد لوحده خدت سمع المبنى سبحان من قدر ومن سلم لطف ارحم الله جل الله فرد حي القيوم الله جل الله فرد حي القيوم بالصبر يسلك كل ما تهدم والخير بيلحق من له صارت واتعنى بالصبر يسلم كل ما تهدم والخير بيلحق من له صارت واتعنى والعسر بعد يفسر بل وعظم يزيل الغام مشي كما في الأرض يبقى دهيدهم مشي كما في الأرض يبقى دهيدهم يا رب جود بالقصد وتكرام واجمع لقانا في الوطن احنا وحيبتنا يا رب جود بالقصد وتكرام واجمع لقانا في الوطن احنا وحيبتنا فاشوق للغنى تزيد مبلى ثمتا نرى عيديك والقار وسومتا نرى عيديك والقار وسومتا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Dari kalam Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habasyi dalam kitabnya Al Mawa'idh Al Jaliyah min Al Majalis Al Aliyah yang dikumpulkan oleh Al Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al Habasyi. Beliau dalam kalam Al Habib Ali beliau menyebutkan dahulu Syekh Abdullah bin Ahmad Al Maghribi itu pernah tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun itu. Ini cucu daripada apa anak daripada Sayyid Ahmad bin Idris Al-Maghribi anaknya itu Syekh Abdullah bin Ahmad bin Idris Al-Maghribi. Dia tinggal di Madinah, mugim di Madinah selama 10 tahun sampai pada satu saat ibunya itu tulis surat kepada beliau anaknya ini agar anaknya ini pulang ke Maghrib sana, ke Maroko sana. Ibunya tulis surat arsalat lahu ummuhu wa talabatu ya'ti ilaiha agar anaknya itu pulang, jangan lama-lama di Madinah. 10 tahun sudah cukup, 10 tahun di Madinah. Pulang saja kemana? Ke Maroko, ke Maghrib sana. Lalu fasyaqqat alaihi mukhalafat ummuh wa sa'ub alaihi firaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian merasa berat dia. Dia mau meninggalkan ibunya sendirian, artinya dia tidak mau memenuhi panggilan ibunya untuk pulang, juga merasa berat. Tapi lebih berat buat dia dan sangat sulit dia berpisah dengan Nabi dari Madinah. Jadi serba salah dia. Dia mau pulang ke ibunya, itu adalah panggilan ibunya. Tapi di sisi lain, kalau dia pulang ke Maroko, pasti dia akan berpisah dengan Rasulullah dari Madinah ini. Ya, waktu Rasul sudah wafat, sudah meninggal. Lalu kemudian fadakhala al-hujrah al-syarifah, lalu kemudian Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Idris al-Maghribi ini kemudian dia datang ke hujrah Rasulullah, hujrah syarifah Rasulullah di Madinah sana, di kuburan Rasulullah. Dia datang ke kubur Nabi waqal, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi talabatni, ibuku ini memanggil-manggil aku, meminta kepadaku, wa anta firaku kasyadid, sedangkan engkau ini, kalau saya berpisah dengan engkau itu lebih berat buat saya ya Rasulullah. Tapi di sisi lain ibu saya minta saya pulang. Tapi di sisi yang lain ya Rasulullah, berpisah dengan engkau adalah satu hal yang berat buat aku. Ya, fa sami'a hatifan yaqulu lahu, lalu tiba-tiba Sayyid Abdullah bin Ahmad al-Maghribi ini tiba-tiba mendengar satu suara tanpa sosok. Hatif itu satu suara tanpa sosok makhluk gitu. Suara itu berkata, entah itu suara hatinya, entah itu suara panggilan dari atas langit sana. Suara itu mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Ta'ala, jangan kau sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, dan wajib kau berbuat baik, bakti kepada kedua orang tuamu. Bil walidaini ihsana. Kama ja'a fi surat An-Nisa, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ini. Kemudian pulang ini Sayyid Abdullah ini pulang, dia pulang ke Maghrib sana, dan dia berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ini pernah juga diceritakan oleh Al-Habib Ali pada kejadian Sayyid Al-Imam Mufti Tarim Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah bin Umar bin Yahya ini seorang Mufti Tarim yang pernah bangun masjid di Semarang, enggak salah. Pernah bangun masjid di Semarang, bahkan dia sering bangun masjid sana sini dibangun masjid. Bahkan pernah masuk ke Indonesia selama 30 hari, sempat membangun masjid di kota Semarang. Ayub Abdullah bin Umar bin Yahya, seorang mufti terim, azim, Masya Allah, alim. Dan beliau keponakan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Keponakannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Waktu kejadian kemantannya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini, pernah hari pernikahannya, si pamannya ini ingin menghadiahkan satu bingkisan hadiah yang istimewa buat keponakan yang baru jadi temanten ini tadi. Hingga akhirnya setelah selesai akad oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ditaruhlah bingkisan tadi berupa kitab buku yang belum dipunyai oleh sang keponakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kebetulan buku itu ditaruh persis ada di depan pintu kamar kemantennya. Jadi kamar kemantan begini, jadi bukunya ditaruh di depan pintu begitu. Dikasih rak begitu, ditaruh di situ. Disengaja. Sehingga ketika dia menuntun istrinya untuk datang ke kamar, ya, dan dia ingin merencanakan di malam hari itu bersama dengan istrinya, hingga akhirnya kemudian matanya tersorot melihat ada sebuah kitab ada di depan kamarnya, maka kemudian dia lihat kitab tersebut, dan kemudian dia buka lembar per lembar dibukanya, hingga akhirnya kemudian dituntunnya tangan istrinya dan dimasukkan ke dalam kamar, sembari berkata kepada istrinya, malam ini kita tunda dulu program kita ya, tolong inti pegangkan api tindirnya ini, lilinnya dipegang, saya mau baca kitab sampai subuh, kalau kau ridho boleh apa tidak, kalau tidak boleh saya tutup kitabnya, besok kita baca kitabnya. Kata istrinya, bacalah mas, saya siap megangkan tindir dari bawah ini. Nah, ya akhir istri itu ya. Kalau ada istri kayak gini sekarang ini ya Masya Allah itu ya. Nah, mas sekarang kemantin baru begitu, terus ya Hano jadi begitu, diopong tipunya. Ya. Wa sayyidina Syekh Ibrahim Ar-Rashidi. Syekh Ibrahim Ar-Rashidi ini tilmid daripada Syekh Muhammad Al-Majdub. Yang kemarin diceritakan itu. Tilmid, muridnya daripada Syekh Muhammad Al-Majdub ya, seorang majdub ya. Wa kana lahu atba' sulaha. Bahkan beliau ini adalah banyak pengikutnya dari orang-orang saleh. Syekh Ibrahim Ar-Rashidi ini. Qalu innahu yaftah ala muridihi ba'da 3 ayyam. Biasanya Syekh Muhammad Majdub ini bisa membuka muridnya kalau muridnya mau berkhidmah dengan beliau setelah 3 hari. Setelah 3 hari dibuka jadi alim, Masya Allah. Alim, wali besar, arif billah, menguasai semua funun al-ilim. Ada muridnya Syekh Muhammad Al-Majdub. Wa kana fi Makkah. Ketika itu beliau tinggal di kota Makkah. kata Habib Ali. Walamma hajjaitu ana wa Ahmad Ali Makarim, nah, ketika Habib Ali bercerita, ketika saya pernah melakukan ibadah haji, berangkat haji, saya bersama dengan kawan saya yaitu Syekh Ahmad bin Ali Makarim minal masyayikh. Sar Ahmad Ali Makarim wa sa'al anhu wa dakhal indah. Lalu kemudian Syekh Ahmad Ali Makarim ini bertanya-tanya, di sini ada seorang waliullah enggak? Ada alim enggak? Ada ulama enggak besar? Ditanya, ada, namanya Syekh Muhammad Al-Majdub ini. Lalu kemudian dia memberanikan diri untuk datang dan bertamu ke rumahnya Syekh Muhammad Al-Majdub. Wa qala lahu ya sayyidi anna ji'tu urid al-akhdh ankum. Kata Syekh Ahmad Ali Makarim berkata kepada Syekh Muhammad Al-Majdub, wahai Sayyidi, saya datang kepada engkau hari ini, tujuan saya ingin mengambil ilmu dari engkau, saya ingin menimba ilmu, saya ingin jadi muridmu, begitu. Uridul akhd ankum. Fagala lahu turidul akhd al-khas awal akhd al-am. Kau kepingin jadi muridku yang khusus atau murid yang umum? Ya. Ya, karena didengar oleh Syekh Ahmad Ali Makarim, muridnya cuma 3 hari nginep di pesantrennya, ini keluar tiba-tiba jadi alim besar. Wah, ana bagaimana misal hada? Ya, katanya Syekh Ahmad Ali Makarim, karena kepingin jadi muridnya inti. Maka kata Syekh Muhammad Al-Majdub, engkau kepingin jadi muridku yang khusus apakah kepingin jadi murid yang secara umum? Wa ani bil khadil khas annaka tangati ilayya wa ana akun Syekh Fathak. Artinya Syekh murid khas itu adalah engkau putuskan hubunganmu dengan siapapun yang ada hubungan dengan engkau, baik itu kampung halaman, baik itu orang tua, baik itu anak, baik itu istri, baik apapun yang kau pernah lakukan di masa hidupmu, putuskan itu semuanya dan aku akan jadi Syekh Fathahmu. Kalau kau siap, kau jadi murid khususku. 3 hari jadi, insya Allah jadi langsung kenteng magic. Fagala lahu uridul akhdal am lianna li masyayikh akharin. Kata Syekh Ahmad Ali Makarim, tidak, saya kepingin jadi murid yang umum saja, karena saya punya banyak guru. Guru saya banyak, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, banyak. Saya kepingin jadi murid yang umum saja, enggak kepingin jadi murid yang khusus. Wa akhadha anhu al akhdal am, hingga akhirnya menjadi murid yang umum Syekh Ahmad bin Ali Makarim ini tadi. Wasabiquna balaghu bil mujaharat mablagh azim ma ja'at mathil maqamatil azimah illa ba'da mukabaratu a'mal salihah. Dikatakan dulu, orang-orang dulu itu mencapai satu tujuan yang sangat agung sekali setelah mereka bermujahadah. Mukabadah, mujahadah, memperas keringat mereka, mereka membentengi jiwa mereka, mereka melatih dengan riyadhatun nafas. Begitu katanya, dikatakan oleh Al-Habib Ali bahwa mereka tidak didatangkan oleh Allah Ta'ala kedudukan seperti ini kecuali setelah mukabadat dan amal salihah, setelah mereka kemudian berusaha dengan sekuat tenaga dan amal salihah yang mereka kemudian tekuni, hingga akhirnya mereka kemudian melambung tinggi menjadi seorang ulama besar di zaman itu. Wa ammana hanyal mutakhirin, adapun kita ini orang-orang di akhir ini, adhafi' tahta dhil ay kitabal ya kinayah anil ajiz wal kasal. Kita ini ya Allah, adhafi' tahta dhil, sudah bukan, sudah yang namanya apa namanya, kita ini sudah keledai, bukan keledainya, dhilnya ya Allah, ya buntutnya keledai, keledainya bukan buntutnya keledai, kinayah anil ajiz wal kasal. Ya, ini satu kinayah, satu kiasan bahwa ini adalah mengungkapkan orang yang malas, yang tidak mampu berbuat apa-apa, sudah tidak bisa, malas, tidak mau belajar. Kata Habib Ali, la amal salihah wala nufuz zakiyah. Amal soleh tidak punya, jiwanya tidak bersih. Ya Allah, belajar pun juga tidak. Wa ma'a dzalika 'adal wahid yumanni nafsuhu bi annahu salih wa annahu khair. Wa sudah gitu dia kemudian berharap, ya yumanni, dia mengharapkan dirinya, bercita-cita bahwa dirinya adalah orang yang alim, salih, waliullah, khair lagi. Mana ni orang khair lo? Masya Allah, wali minal awliya wa huwa alim bi nafsihi annahu ajiz wa annahu mugassir. Mengatakan dirinya alim padahal dia adalah ajiz, dia mugassir. Teledor dia dari perintah-perintah Allah. Wa ma hadhihi al-amani illa syaitaniyah. Kata Habib Ali, sekali lagi ini adalah merupakan satu angan-angan saja, yang angan-angannya adalah angan-angan syaitaniyah. Intabihu, katanya Habib Ali. Wa balahu al-maqam al-azim al-istima' bin nabiyyakullah. Mereka mendapatkan satu kedudukan yang sangat tinggi, yaitu dengan bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqullah alladhi wa a'zam min ni'amil jannah, di mana ketemu sama Nabi dalam keadaan terjaga itu lebih nikmat daripada nikmatnya surga. Qala Syekh Afdaluddin li Syekhihi Ali al-Khawas al-Syi'a min ni'amil jannah, berkata Syekh Afdaluddin berkata kepada gurunya Syekh Ali al-Khawas, Wahai Syekh Ali Al-Khawas, apakah ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat yang surga? Qaluh, na'am, ada. Ya, a'la min na'imil jannah, ada kenikmatan yang lebih tinggi, lebih nikmat daripada nikmat yang surga. Qala qultu mahwa, apa itu nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat yang surga? Qala al-istima' bin nabi, ya Allah, a'la min na'imil jannah, bertemu dengan nabi dalam keadaan terjaga itu, dalam keadaan dia sadar, itu lebih nikmat daripada nikmatnya surga dan seisinya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Akhir kalam Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kita lanjutkan pada kalam Al-Habib Alwi yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam al-Arif billah al-Habib Ali bin Muhammad al-Habashi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala Sayyidina al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu alayhi, inna li fi fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanah fihi jamilah, ليس لي في نيل ما أرجو وسيلة غير طه المصطفى زين الوجود. أبناء الزمان يظنون الأفراح سفتتهم، هذه مجالستهم مضرة جم، هذه مجالستهم مضرة جم، ما خوضهم إلا فيما لا يعنيهم، قيل وقال وغيبة ونميمة وذكر غلاء ورخاء. وفي حق كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. ثم أنشد المنشد بقصيدة له مطلعها من صرف وجه أزمي عن مرادي دقيقة، وجهتي سالكة دائم بحثا طريقة. فقال رضي الله عنه، كان لي أخ في الله في سيبون يقول لي، إذا أردت أن تدعو لي فادعو أن أكون محبوبا لله، إذا أحبني ربي فإساءتي كلها إحسان. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. إذا أحب الله عبدا صارت أعماله كلها برا، وعلى وجه الكمال يتعاطى القبيح عمدا فيلقاه جميلا. إذا جدك محبوب لربك، لا يقدر شيطان يقربك ولا نفس تغلبك. يا الله بذرة من محبة الله. وأكثر سلفنا العلويين محبوبين، ومن أوراد الشعراني، اللهم حببني إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم ألف مرة. وقال رضي الله عنه، الأخ علي بن سالم ابن الشيخ أبو بكر بن سالم سمع هاتفا يقول، اثنان من الأولياء كل واحد منهما حاله فاق حال والده، الحبيب علوي بن سهل والحبيب عدروس بن عبد القادر بن محمد الحبشي. حكى الحبيب عدروس المذكور أنه قال، جاء الإمام مفتي تريم العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى إلى والدي يوما، ولما كان الليل بعد العشاء عزم الحبيب عبد الله بن عمر على الخروج من بيتنا، وخرج أبوي معه يشيعه، وخرجت معهما لأغلق الباب، فوقفا يتحدثان وبقيت عند الباب أنتظر أبوي، فطال علي الانتظار وأخذني النوم، فنمت وانتبهت وإذا هما واقفان في مكانهما، ثم نمت وانتبهت مرعوبا فإذا هما كذلك حتى طلع الفجر. قال سيدي الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب رضي الله عنه، قال الإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، أنا تأملت أمر أهل حضرموت، وإنهم فاقوا على غيرهم بخصلتين، بطيب مطعمهم وعدم الخلط. قال بعض المفسرين رحمه الله، عند قوله تعالى، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، قال إلا آل حضرموت لضنك معاشهم وجور ولاتهم، وكانوا فقراؤهم لا يأكلون من مال أغنيائهم، وكانوا أغنياؤهم لا يأكلون أموال سلاطينهم. قال الشيخ العلامة الخطيب الشربيني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إن أول بدعة حدثت في الإسلام عدم التبكير إلى الجامع، وقد كان سلفنا منهم من يصلي العشاء في الجامع، ومنهم من يصلي الصبح في الجامع، فلهذا وصل الصف الأول في جامع تريم بقهاول برأي قم من محلك وبعتي قهاول بر من حرصهم على الصف الأول، وبلغ الصف الأول في جامع تريم كلها مفتيون. قال العلامة الحبيب أبو بكر بن شهاب رحمه الله ورحمة الأبرار، دخلت إلى بلدان كثيرة ولكن ما وجدت جمعة كما جمعة تريم، وكان العلامة الحبيب عبد الرحمن المشهور رضوان الله عليه يوم الجمعة بعدما يصلي صبح يوم الجمعة في مجالد يخرج إلى التربة ولا عاد الشرق إلا وهو خارج ما يطول وبعد ذلك يخرج إلى بيته ويأخذ ما تيسر ويدخل إلى الطهارة ويتوضأ ويغتسل وطوه إلى الجامع ويركع ركعتين حتى إلى 20 ركعة أو 30 ركعة أو 40 ركعة ثم بعد الجمعة يذهب إلى حضرة الحداد ويرجع إلى بيته قال ثم قال سيدي الحبيب علي بن شهاب رضي الله عنه ونحن عيب على الواحد مننا يجيء والخاطب في آخر خطبة وذكر رضي الله عنه أن الحبيب عبد الله بن علوي العدروس رضوان الله عليه كان مواظبا على 4 ركعات قبل الجمعة وكان يقرأ في كل ركعة 50 من قل هو الله أحد فأراه الله منزله في الجنة وهو في الدنيا أو هو رؤيا له ثم قال إن سبب جلوس الحبائب آل بن الفقيه آل بن إبراهيم تحت المنارة في الجانب الشرقي إنه كان أحد من أجدادهم متولي القضاء وكان يجي إلى الجمعة يجلس هابط وإذا صلى توه يقوم ما أحد يقدر يشوش عليه ثم قال سيدي رضي الله عنه إن واحد قدم من علوي إلى تريم فعجب بعض الحبائب سمته ووقاره وسكينته فقالوا له تجالس من؟ فقال أجالس أحمد بن زين الحبشي فقال لهم واحد مجالسة الفحول تزكي العقول إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dikatakan di sini dalam kalam Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi beliau Al Habib Ali berkata Sayyidina Imam Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu alaihi pernah mengatakan innali fillahi amalan tawilah sesungguhnya diriku ini pada sisi Allah taala memiliki harapan yang sangat panjang wa dhununan hasanah fihi jamilah dan kami juga punya sangkaan-sangkaan yang baik kepada Allah taala di mana semua sangkaan kami kepada Allah taala itu semuanya adalah indah dan nikmat. Laisa li fi naili ma arju wasilah. Sesungguhnya aku ini tidak mengharapkan apa yang aku inginkan dari wasilah apapun, dari perantara siapapun untuk menggapai cita-citaku ghaira tahal mustafa zainil wujudi selain daripada wasilahku adalah Tuhal Mustafa di mana beliau adalah Zainal Wujudi hamba Allah Ta'ala yang menghiasi alam wujudat ini Abna'u Zaman orang-orang yang ada di akhir zaman ini yadunun mereka menyangka mereka memperkirakan bahwa Al-Afrah yang namanya kebahagiaan itu adalah lewat softah softah itu adalah softah itu ya, canda bukan softah ya softah jadi softah itu softah itu keliru softah pakai sin softah itu artinya canda gojek abna'u zaman yadhunnuna al-afrah saftatuhum hadhihi mujalasatuhum madarrah jam mereka menyangka bahwa yang namanya kebahagiaan itu pada ada canda-candanya mereka di dalam majelis-majelis mereka ma khawduhum illa fi ma la yu'nihim ketahuilah mereka itu tenggelam di dalam ucapan-ucapan yang tidak ada maknanya tidak berguna sama sekali ucapan-ucapannya semuanya membual tidak mengandung ilmu tidak mengandung nasihat tidak mengandung zikrullah tidak mengandung tentang nabi tidak mengandung tentang akhirat atau tentang Al-Quran hadis qila wagal hanya omongan kosong saja qila wagal ghibah wan namimah hanya isinya ghibah menggunjing orang namimah mengadu domba zikir ghala warokho cerita tentang yang namanya dolar naik dolar turun zikir ghala ya naik ini apa namanya ini BBM naik raho kita bakal senang kalau bagaimana kalau susah bagaimana wa fi haqqana sallallahu alaihi wasallam yamzah sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga bercanda bukan tidak bercanda Rasulullah juga senyum Rasul juga bercanda tapi wala yaqulu illa haqqan dan apa yang menjadi candaan Nabi dan apa yang menjadi apa namanya ucapannya Rasulullah itu semuanya adalah hak semuanya adalah benar. Lalu kemudian seorang munsyid membacakan qasidahnya seperti tadi yang dibacakan ya oleh Alwi dan Rafiq tadi man sarah wajah azmi an muradi dagiga di mana wajah ini akan an muradi dagiga di mana wajah ini bertekad di mana diri ini bertekad untuk menggapai, untuk meraih keinginan saya yang betul-betul saya kepada Allah Ta'ala. Keinginan yang lembut, keinginan yang halus, keinginan yang tidak dimiliki oleh siapapun, saya minta kepada Allah Ta'ala. Man sharaf wajah azmi an muradi dagiga, wujhati salikah daim bi ahsan tariqah. Dikatakan bahwa saya punya wajah ini, selalu saya fokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang baik. Artinya kata Al-Habib Ali, kalau saya minta kepada Allah Ta'ala dengan permintaan apa yang saya inginkan, tentunya saya punya wajah ini saya hadapkan kepada Allah Ta'ala dengan wajah yang baik. Hati saya juga harus dengan hati yang baik. Langkah-langkah saya juga harus langkah-langkah yang baik. Maka kata Al-Habib Ali beliau bercerita, dulu di Siwun saya punya seorang saudara atau teman begitu, sahabat karib, sahabat akrab beliau. Kata Al-Habib Ali, beliau berkata kepadaku, beliau berkata kepada saya, kata Al-Habib Ali, "Idza aratta an tad'uwali, wahai Habib Ali, jika engkau ingin mendoakan aku, maka doakan aku menjadi mahbub indallah." Doakan aku adalah hamba Allah Ta'ala yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena idza ahabbani rabbi fa izaati kulluha ihsan. Ketahuilah kalau sudah Tuhanku itu cinta kepada aku, maka semua perbuatan jelekku di sisi Allah Ta'ala dianggapnya baik. Karena orang yang namanya mahbub indallah Ta'ala itu apapun yang diperbuat oleh sang mahbub pasti dianggap baik oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanat man abghadta. Doanya Habib Ali ini, ya. Sampai ada satu orang mengatakan Habib Ali ini luar biasa dalam doanya, sampai mintanya sama Allah Ta'ala dengan tawadhu'nya mengatakan, "Ya Allah, kalau kau jadikan kejelekanku adalah kejelekan yang kau cintai, jangan kau jadikan kebaikanku adalah kebaikan yang kau benci. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanat man abghadta." Artinya, "Ya Allah, kalau kau tulis aku ini adalah catatanku adalah catatan jelek, tapi sejelek-jelek aku punya perbuatan, ya Allah, adalah tetap kau cintai. Jangan kau jadikan perbuatan baikku, ya, hanya membuat engkau susah, ya Allah, membuat engkau marah justru malah." Jadi kadang-kadang ada orang berbuat baik, sholat, puasa, zakat, sedekah, tapi minta perhatiannya orang, enggak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Karena idza ahabballahu 'abdan sarat a'maluhu kulluha birran wa 'ala wajhil kamal. Kata Habib Ali, apabila Allah Ta'ala itu cinta kepada seorang hamba, maka semua amal perbuatannya itu menjadi baik dan semuanya disempurnakan sama Allah Ta'ala. 'Ala wajhil kamal, baik dalam koridor kesempurnaan. Ya, ya ta'atul gabih 'amdan fayalghahu jamilan. Kalau ada orang yang jelek berbuat satu perbuatan yang sengaja dia lakukan itu kejelekan, tetap dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dengan rapot yang baik. Jelek dia, jelek dia, amal perbuatannya enggak bagus, tapi setelah dia bertemu dengan Allah nanti di akhirat, dia ketemu sama Allah Ta'ala dengan rapot yang indah. Rapotnya 9, 8, 9, 8, 9, 8. Kenapa? Karena dia mahbub indallah, jadi cintai oleh Allah. Idza gidat mahbub li rabbak layak dari syaitan yagrubak. Kata Habib Ali, kalau sudah engkau itu dicintai oleh Tuhanmu, maka enggak mungkin syaitan bisa dekat sama kamu. Ya, wala nafsu taghlubak, dan nafsumu enggak akan bisa mengalahkan kamu. Ya Allah, bidzarrah min mahabbatillah, ya Allah, limpahkan kepada kami, ya Allah, sedikit saja, setitik daripada mahabbahmu kepada aku, ya Allah, atau mahabbahku kepada engkau, ya Allah. Wa akthar salafina al-alawiyyin mahbubin. Kata Habib Ali, kebanyakan salaf kita dari bangsa Alawiyin ini adalah kalau jadi wali, maka mereka menjadi mahbubin. Bukan kutub, di atasnya kutub, mahbubin. Wa min awrati Sya'rani, di antara wiridnya Imam Abdul Wahab Asy'arani, setiap hari Imam Sya'rani suka membaca, "Allahumma habibni ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla yawm alf marrah." Ya Allah, Allahumma habibni ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla yawm alf marrah. Ya Allah, cintakan kepada aku, kepada Nabi, ya Allah, cintakan diriku ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya itu dia ucapkan sebanyak berapa? 1000 kali. Bayangkan, diucapkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu taala anhu wa arullah. Sampai sini dulu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu orang di zaman Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Imam Abdul Rahim As-Sakhawi, Imam Abdul Karim As-Sakhawi. Imam Abdul Karim As-Sakhawi ini tadi, ketika dia masuk ke Makkah Al-Mukarramah, ketika dia kemudian tawaf di sisi Ka'bah begitu, maka dia ikut di belakang Habib Abdullah bin Al-Haddad sahabat ratib. ketika dia lihat aulianya Allah begitu banyak di mana itu, di Mekah Al-Mukarramah, banyak sekali wali Allah Ta'ala yang keliling di situ, dan dia masya Allah orangnya husnudhan min sahib min ashab husnudhan billah wa bi ibadillah, Syekh Abdul Karim As-Sakhawi. Lalu dia bilang sama Imam Haddad, ya Imam Haddad, wahai Syekhna, wahai guru kami Imam Haddad, tolong doakan kepada Allah Ta'ala di tengah Ka'bah ini, mintakan kepada Allah Ta'ala agar Allah limpahkan kepada aku semua mahabbahnya dia kepada aku, supaya saya menjadi mahbub indallah, saya dicintai oleh Allah Ta'ala, limpahkan, minta sama Allah Ta'ala, karena kalau kau yang berdoa pasti dikabulkan sama Allah. Kata Al-Habib Abdul Haddad, jangan minta begitu, tidak kuat ente, tidak kuat ana, ana muridnya ente kok, ana pasti kuat, murid seorang kutub itu pasti kuat. Minta saja darah min mahabbatillah, minta satu biji, satu atom dari cintanya Allah Ta'ala kepada engkau. Lah, mintakan semua, adha'afan mudha'afah min mahabbatillah, saya minta tundungan ribuan limpahan cintanya Allah Ta'ala kepada kami. Ya sudah, kalau itu permintaanmu, doa Imam Haddad, jangan lagi doa di Ka'bah, doa saja begini dikabulkan sama Allah Ta'ala, apalagi doa di Multazam Imam Haddad. Maka dia doa sama Allah Ta'ala, ya Allah, limpahkan kepada sahabatku ini Syekh Abdul Karim As-Sakhawi adha'afan mudha'afah min mahabbatika lahu. Digabulkan doanya Imam Haddad oleh Allah Ta'ala, dan dilimpahkan semua cintanya Allah Ta'ala kepada Syekh Abdul Karim As-Sakhawi. Maka semenjak itu Syekh Abdul Karim As-Sakhawi tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau pulang, tidak mau tidur, seperti orang junun, seperti orang gila, lupa diri dia. Setiap hari menangis, meronta-ronta dia, badannya panas menggigil. Sampai dia berkata kepada Imam Haddad, ya Imam Haddad, doakan aku cepat mati aja, saya rindu bertemu dengan Allah Ta'ala. Istrinya, anak-anaknya, ya Allah Imam Haddad, jangan sampai seperti ini, saya punya suami begini, ya permintaan suamimu seperti ini. Maka Syekh Abdul Karim As-Sakhawi mengatakan, ya Imam Haddad, bagaimana doamu kepada Allah Ta'ala? Ya Allah, limpahkan kepada sahabatku ini Abdul Karim As-Sakhawi adha'afan min mudha'afah min mahabbatika lahu. Kata Syekh Abdul Karim As-Sakhawi mengatakan, ya Imam Haddad, berat ini. Saya lihat orang sampai katanya waktu dia mau ngambil makan, waktu Imam Haddad makan, ambil makan disuguh semua orang makanan begitu, waktu dia ngambil makan itu, waktu perutnya itu merasa lapar, ingin mengambil makan, karena dasar dia ingin mengambil makan untuk mengenyangkan perutnya, maka sekujur tubuhnya menjadi hitam. Begitu dia ambil, tangannya ada di tempat piring begitu, baru tangannya ngambil begini, maka sekujur tubuhnya semuanya menjadi hitam. Syekh Abdul Karim As-Sakhawi ini tadi. Maka kata Syekh Abdul Karim As-Sakhawi, kembalikan saja ini, tidak kuat saya seperti ini, tidak siap saya jadi wali Allah Ta'ala ini. Ana bilang apa? Ya Allah bidharrah minan mahabbatillah, ya Allah bidharrah min mahabbatillah, ya Allah bidharrah min mahabbatillah, ya Allah limpahkan kepada kami darrah, satu biji atom dari mahabbahmu kepadaku. Satu biji saja sudah mengangkat dia menjadi wali Allah besar. Bagaimana kalau Allah Ta'ala yang kuat hanya bisa nampani apa namanya cintanya Allah Ta'ala segitu besarnya dan segitu hebatnya, hanya beliau Al-Habibul Azam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencintai Allah Ta'ala, mendapatkan cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, Allah kesudahi umur kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah fi taatillah wa taati rasulih fi khairin wulutin wa afiah. Allah angkat derajat semua daripada orang-orang dan para tolaba yang hadir dan ikhwan kita yang hadir di tempat ini menjadi ulama amilin, awliya, dan orang-orang yang saleh, didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada para salafun as-salihin, didekatkan kepada ulama amilin, awliya, dan orang-orang arifin, dan semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita semuanya sebagaimana Allah membasahi bumi kita dengan tetesan air hujannya, Semoga Allah membasahi hati kita insya Allah dengan tuntunan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan syafaqahnya. Allah angkat derajat kita insya Allah di sisinya. Allah Ta'ala muliakan kedudukan kita kelak insya Allah di akhirat bersama dengan junjungan Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang min ashabil yamin, wa min ashabin yamin, wa min ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi dunya, fil barzakh, wa fil akhirah. Diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala fi dunya, fil barzakh, wa fil akhirah. Dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiyah fi ta'atillah wa ta'ati rasuli fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan Allah panjangkan usia kedua orang tua kita yang masih hidup, dan Allah rahmati kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan guru-guru kita yang masih hidup. Allah Ta'ala panjangkan umur mereka. Allah mudah-mudahan jadikan kubur mereka yang sudah meninggal, jadikan kubur mereka insyaAllah raudhah min riyadil jannah. Dijadikan anak-anaknya insyaAllah dan para muridnya adalah orang-orang yang bakti kepadanya, orang-orang yang taat dengan petua dan nasihat-nasihatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri asraril fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامح لي فيما مضى وما يأتي واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك واكتبني من أولياك واسلك بي سبيل حداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.